Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai halaman 232. Kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam. Yaitu kitab ke-10 dari Ihya Ulumuddin, yang dengan ini selesailah rubuk ibadah. Diberi manfaat kiranya oleh Allah dengan kitab ini kepada kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memuji Allah di atas segala nikmat dengan banyak pujian. Kami mengingatinya, berzikir kepadanya dengan ingatan yang tidak meninggalkan di dalam hati kesombongan dan kerenggangan. Dan kami bersyukur kepadanya karena ia telah menjadikan malam dan siang bergantian bagi orang yang bermaksud berzikir atau bermaksud bersyukur kepadanya. Kami mengucapkan salawat kepada nabinya yang telah diutusnya dengan kebenaran, membawa kabar gembira dan peringatan, dan kepada kaum keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, yang telah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang, sehingga jadilah masing-masing daripada mereka itu bintang agama, menunjukkan jalan dan lampu yang bersinar cemerlang. Adapun kemudian dari itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bumi tunduk kepada hamba-hambanya. Tidak untuk mereka menetap pada segala penjurunya, tetapi untuk mengambilkannya menjadi tempat tinggal. Lalu mengambil perbekalan daripadanya, perbekalan yang membawa mereka dalam perjalanan ke tanah air. Dan mereka menyimpan daripadanya sebagai pemberian untuk dirinya, yang merupakan amal dan karunia yang mereka pelihara dengan perolehan dan pemberiannya. Dan mereka meyakini bahwa umur itu berjalan pada manusia di dunia ini adalah berjalan. Bahwa umur itu berjalan pada mereka laksana kapal berjalan dengan penumpangnya. Sesungguhnya manusia di dunia ini adalah berjalan. Tempatnya yang pertama ialah ayunan dan kesudahannya ialah liang lahat. Tanah airnya ialah surga atau neraka, dan umur itu ialah jaraknya perjalanan. Tahunnya ialah tempat pemberhentian, bulannya ialah farsah-farsah atau lebih panjang dari mil. Hari-harinya ialah mil-milnya, nafasnya ialah langkah-langkahnya, taatnya ialah harta bendanya, waktunya ialah modalnya, hawa nafsu dan segala keinginannya ialah perampok-perampok dalam perjalanannya. Keuntungannya, ia memperoleh kemenangan dengan menjumpai Allah Ta'ala di Darussalam, negeri kesejahtera, bersama kerajaan besar dan kenikmatan yang berketetapan. Kerugiannya ialah jauh dari Allah Ta'ala serta kutukan, rantai dan azab pedih dalam lapisan bawah neraka Jahannam. Maka orang lalai dalam tiap-tiap nafas dari nafasnya sehingga ia berlalu tanpa taat yang mendekat kepada Allah, dibawa pada hari kiamat dengan kerugian dan penyesalan yang tak ada habisnya. Karena bahaya besar dan bencana dahsyat ini, maka terus-meneruslah orang-orang memperoleh taufik dengan segala kesungguhan, meninggalkan dengan keseluruhan yang menginakkan bagi dirinya, menggunakan segala sisa dari umur dan menyusun menurut waktu yang datang berulang-ulang segala tugas wirid, karena ingin menghidupkan malam dan siang pada menjadi kedekatan dengan Maharaja yang Maha Perkasa dan berjalan ke negeri ketetapan. Maka jadilah di antara kepentingan ilmu jalan ke akhirat menguraikan penjelasan tentang cara pembagian wirid dan membagi-bagi ibadah yang telah berlalu uraiannya menurut ketentuan waktu. Dan jelaslah kepentingan ini dengan menyebutkan dua bab. Bab pertama tentang keutamaan wirid dan tata tertib pada malam dan siang hari. Bab kedua tentang cara menghidupkan malam dan keutamaannya serta apa yang berhubungan dengan dia. Bab pertama tentang keutamaan wirid, tata tertib, dan hukumnya. Keutamaan wirid dan penjelasan bahwa rajin mengerjakannya adalah jalan kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa orang-orang yang memperhatikan dengan nur mata hati niscaya mengetahui bahwa tak ada kelepasan selain pada menjumpai Allah Ta'ala. Dan tak ada jalan untuk menjumpainya itu selain dengan hamba itu mati, di mana ia mencintai dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan dan kejinakan hati itu tidak akan berhasil selain daripada selalu mengingati yang dicintai dan rajin dengan yang demikian itu. Dan mengenal Allah itu tidak berhasil selain dengan selalu menumpahkan pikiran kepadanya, kepada sifat dan af'alnya atau perbuatannya. Dan tidak adalah pada wujud yang ada ini selain Allah Ta'ala dan af'alnya. Dan tidak mudahlah selalu mengingati atau berzikir dan berzikir, kecuali dengan meninggalkan dunia dan segala hawa nafsunya. Dan mencukupkan sekedar yang sampai dan penting. Semuanya itu tidak sempurna, kecuali dengan menghabiskan waktu malam dan siang dalam segala tugas zikir dan zikir. Dan nafsu karena sifat dirinya dengan kemalasan dan kebosanan, lalu tidak sabar di atas suatu bentuk pekerjaan. Jadi sebab-sebab yang menolong pada zikir dan zikir. Tetapi apabila dikembalikan nafsu itu kepada suatu bentuk saja, niscaya ia melahirkan kemalasan dan keberatan. Dan sungguh Allah Ta'ala tiada bosan, sehingga mereka itu bosan. Maka dari pentingnya bersikap lemah lembut kepada nafsu itu adalah memberi kepadanya kesenangan dengan berpindah dari satu macam waktu, dari satu macam ke satu macam, dan dari satu bagian ke satu bagian menurut masing-masing waktu. Supaya banyaklah kesenangan dengan perpindahan itu, dan besarlah keinginannya dengan kesenangan tadi, dan terus-meneruslah kerajinannya dengan kekalnya keinginan itu. Maka karena itulah, wirid itu dibagikan dalam bagian yang bermacam-macam. Zikir dan fikir seyogialah menghabiskan semua waktu atau bagian terbesar daripadanya. Sesungguhnya nafsu itu menurut tabiatnya condong pada kelezatan dunia. Kalau hamba itu menyerahkan separuh waktunya kepada urusan duniawi dan keinginan-keinginannya yang dibolehkan, umpamanya, dan separuh lagi kepada ibadah, niscaya beratlah segi kecondongan kepada dunia, karena bersesuaian dengan tabiat dirinya. Sebab pembagian waktu tadi itu sama. Lalu keduanya lawan-lawan dan tabiatnya, tabiat dirilah yang menguatkan pada salah satu daripada keduanya. Karena zahir dan batin tolong-menolong kepada urusan duniawi, dan bersihlah hati serta bertindak semata-mata mencari akan duniawi itu. Adapun kembali kepada ibadah adalah berat dan tidak sejahteralah keikhlasan dan kehadiran hati kepadanya selain pada sebagian waktu saja. Maka orang yang ingin masuk surga tanpa hisab hendaklah menghabiskan segala waktunya dalam berbakti atau taat. Dan barang siapa bermaksud kuat, daun raca kebaikannya dan timbangan kebajikannya berat, maka hendaklah melengkapkan dalam taat sebagian besar dari waktunya. Kalau dicampur adukan akan amal soleh dan yang lain jahat, maka pekerjaannya itu amatlah berbahaya. Tetapi harapan tidak putus, dan kemaafan dari kemurahan Allah dinantikan. Semoga Allah Ta'ala mengampunkannya dengan kemurahan dan kemuliaannya. Maka inilah yang terbuka bagi orang-orang yang memperhatikan dengan nur mata hati. Kalau Anda bukan ahlinya, maka perhatikanlah kepada kalam Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, dan petikkanlah dengan nur keimanan. Berfirman Allah Ta'ala pada hambanya yang terdekat kepadanya dan yang tertinggi pada sisinya. Inna laka finnahari sabkham tawilam wat akurisma rabbika wata battal ilaihi tabtila. Sesungguhnya pada waktu siang, engkau mempunyai urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Surat Al-Muzammil ayat 7 dan 8. Berfirman Allah Ta'ala, dan sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang dan sebagian daripada malam. Maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya di malam yang panjang. Surat Adz-Dzar ayat 25 dan 26. Berfirman Allah Ta'ala, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah kepadanya dalam sebagian daripada malam dan di akhir-akhir sembahyang. Surat Qaf ayat 39 dan 40. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun pagi, dan hendaklah engkau bertasbih kepadanya di sebagian dari malam di waktu ghaib bintang. Surat At-Tur ayat 48-49. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya bangun waktu malam itu adalah lebih sangat bekasnya dan lebih teguh bacaannya. Surat Al-Muzammil ayat 6. Berfirman Allah Ta'ala, dan berbaktilah di sebagian waktu-waktu malam dan di pinggir-pinggir siang supaya engkau akan rela. Surat Thaha ayat 130. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan dirikanlah sholat pada dua bagian siang dan di sebagian dari malam. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan kejahatan-kejahatan. Surat Hud ayat 114. Kemudian lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang, menyifatkan mereka. Maka berfirman Allah Ta'ala, atau adakah orang yang berbakti di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Surat Az-Zumar ayat 9. Berfirman Allah Ta'ala, rengganglah rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur, di mana mereka mendoa pada Tuhannya dengan takut dan harapan. Surat As-Sajdah ayat 16. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan ialah mereka yang bermalam dengan sujud dan berdiri beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Furqan ayat 64. Berfirman Allah Azza wa Jalla, adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedang di waktu akhir-akhir malam, waktu sahur, mereka meminta ampun. Surat Adz-Dzariyat ayat 17-18. Berfirman Allah Azza wa Jalla, maka mahasucilah Allah ketika kamu berpetang dan waktu kamu berpagi. Surat Ar-Rum ayat 17. Berfirman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau halau orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya pada waktu pagi dan petang yang menghendaki wajahnya. Surat Al-An'am ayat 52. Itu semuanya menerangkan kepada Anda bahwa jalan kepada Allah Ta'ala ialah mengintip waktu dan meramaikannya dengan wirid-wirid secara terus-menerus. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling dicintai Allah ialah mereka yang menjaga matahari, bulan, dan bayang-bayang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Ubay. Berfirman Allah Ta'ala, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Surat Ar-Rahman ayat 5. Berfirman Allah Ta'ala, tidaklah engkau lihat kepada kekuasaan Tuhanmu bagaimana ia hamparkan bayang-bayang. Padahal kalau dikendakinya, niscaya dijadikannya tetap. Kemudian kami jadikan matahari menjadi petunjuk. Kemudian kami tarikkan bayangan itu kepada kami sedikit-sedikit. Surat Al-Furqan 45-46. Berfirman Allah Ta'ala, dan bulan itu kami telah tentukan baginya beberapa derajat. Surat Yasin ayat 39. Berfirman Allah Ta'ala, dan dialah yang telah menjadikan bagi kamu beberapa bintang untuk kamu berpedoman dengan dia di dalam kegelapan darat dan laut. Surat Al-An'am ayat 97. Maka janganlah Anda menyangka bahwa yang dimaksud dengan perjalanan matahari dan bulan dengan perhitungan-perhitungan yang teratur, lagi tersusun, dan dari kejadian bayang-bayang, nur, dan bintang-bintang untuk memperoleh pertolongan dengan dia dalam segala hal urusan duniawi. Tetapi adalah supaya Anda mengetahui dengan itu batas-batas waktu atau Anda pergunakan untuk taat dan tijarah perniagaan bagi negeri akhirat. Dibuktikan kepada Anda yang demikian oleh firman Allah Ta'ala. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang berganti-ganti bagi orang-orang yang mau ingat atau mau bersyukur. Surat Al-Furqan ayat 62. Artinya, digantikan salah satu dari keduanya oleh yang lain, supaya dapat diperoleh pada salah satu dari keduanya apa yang tertinggal pada yang lain. Dan diterangkannya, bahwa yang demikian itu adalah untuk berzikir atau mengingat dan bersyukur, tidak untuk yang lain. Berfirman Allah Ta'ala, dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang yang terang, untuk kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan. Surat Bani Israel ayat 12. Sesungguhnya keutamaan yang dicari ialah pahala dan ampunan. Kita bermohon kepada Allah akan taufik yang baik untuk apa yang diridainya. Penjelasan bilangan wirid dan susunannya. Ketahuilah bahwa wirid siang itu 7. Di antara terbit cahaya pagi sampai kepada terbit bundaran matahari, 1 wirid. Di antara terbit matahari sampai kepada tergelincir matahari, zawal, 2 wirid. Di antara zawal dan kepada waktu asar, 2 wirid. Dan di antara asar sampai maghrib, 2 wirid. Malam terbagi kepada 4 wirid, 2 wirid dari maghrib sampai kepada waktu orang tidur, dan 2 wirid lagi dari tengah malam yang akhir sampai kepada terbit fajar. Maka padilah kami terangkan keutamaan tiap-tiap wirid tadi dan tugasnya serta yang berhubungan dengan dia. Maka wirid yang pertama di antara terbit sinar pagi sampai kepada terbit matahari. Dan itu adalah waktu yang mulia. Dibuktikan kemuliaan dan kelebihannya oleh sumpahnya Allah dengan dia. Karena ia berfirman, demi waktu subuh apabila telah terang. Surat At-Takbir ayat 18. Dan pujian Allah kepadanya dengan firman-Nya. Falikul Isbah. Surat Al-An'am ayat 96. Artinya, dia Allah itu pembelah subuh. Dan firman-Nya. Qul a'udhu birabbil falak. Surat Al-Falaq ayat 1, artinya, aku berlindung dengan yang mempunyai cuaca subuh. Dan diberikannya kudrah dengan menarik bayang-bayang kepadanya dengan firman-Nya. Kemudian kami tarik dia bayang-bayang kepada kami sedikit-sedikit. Surat Al-Furqan ayat 46. Yaitu waktu menarik bayang-bayang malam dengan membentangkan cahaya matahari. Dan petunjuknya kepada manusia, kepada mengucapkan tasbih kepadanya dengan firman-Nya. Maka mahasucilah Allah ketika kamu berpetang dan waktu kamu berpagi. Surat Ar-Rum ayat 17. Dan dengan firman-Nya, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Surat Thaha ayat 130. Dan firman-Nya, Azza wa Jalla, dan bertasbihlah di sebagian dari waktu-waktu malam dan di pinggir-pinggir siang, supaya engkau akan ridho. Surat Thaha ayat 130. Dan firman Allah Ta'ala, dan sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Surat Ad-Dariyat ayat 25. Adapun tata tertibnya, maka hendaklah diambil waktunya dari waktu terbangun dari tidur. Apabila sudah bangun, maka sewajarnya lah memulai dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dengan membaca segala pujian bagi Allah yang menghidupkan kita setelah dimatikannya kita, dan kepadanya lah dibangkitkan sampai kepada penghabisan doa dan ayat-ayat yang telah kami sebutkan pada doa bangun dari tidur dari kitab doa. Dan hendaklah memakai pakaian waktu berdoa dan berniat dengan memakai pakaian itu menutupi auratnya. Karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepadanya kepada beribadah tanpa maksud memperlihatkan kepada orang atau riya dan menonjolkan diri. Kemudian menuju ke tempat membuang air bila ia memerlukan kepadanya dengan doa-doa yang telah kami sebutkan pada kitab bersuci ketika masuk dan keluar dari kakus. Kemudian bersuci selaku amal sunnah sebagaimana telah diterangkan dahulu, dan berwudu dengan menjaga segala sunnah dan doa yang telah kami sebutkan pada bersuci dahulu. Sesungguhnya telah kami kemukakan dahulu satu persatu dari ibadah adalah supaya kami sebutkan pada kitab ini cara susunan dan cara tertibnya saja. Apabila telah selesai dari wudu, lalu mengerjakan sholat dua rakaat fajar, yaitu sholat sunat di tempatnya sendiri. Begitulah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Hafsah. Dan sesudah sholat dua rakaat itu, sama saja kedua rakaat itu dikerjakan di rumah atau di masjid. Lalu baca doa yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu rahmat daripada sisimu. Engkau beri petunjuk dengan rahmat itu akan hatiku, sampai kepada penghabisan doa yang telah disebutkan dahulu. Kemudian keluar dari rumah menuju masjid, dan jangan dilupakan doa keluar ke masjid. Dan tidak berjalan kepada sholat itu dengan berlari atau tergesa-gesa, tetapi berjalan dengan tenang dan khidmat, bagaimana yang tersebut dalam hadis. Dan tidak membuat jari-jari tangan sebagai jerjak. Dan masuklah masjid, mendahulukan kakinya yang kanan dan mendoa dengan doa yang diperoleh dari para sahabat dan salaf untuk masuk masjid. Kemudian carilah di masjid itu baris atau saf pertama. Kalau ada yang terluang, dan tidaklah melangkai bau orang lain dan desak mendesak sebagaimana telah tersebut dahulu pada kitab Jumat. Kemudian mengerjakan sholat dua rakaat fajar sunat subuh kalau belum dikerjakan di rumah. Kemudian membaca doa yang telah tersebut dahulu sesudahnya. Dan kalau telah dikerjakan dua rakaat fajar di rumah, niscaya dikerjakan dua rakaat salat tahiyat masjid. Kemudian duduk menunggu jamaah. Dan lebih disunatkan melakukan sholat jamaah subuh itu pada waktu masih gelap di akhir malam atau masih pagi benar. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat subuh di waktu masih gelap pagi. Diriwayatkan Al-Bukhari Muslim dari Aisyah. Dan tiada seyogyalah meninggalkan berjamaah pada salat umumnya dan pada salat subuh dan salat isya pada khususnya, karena keduanya mempunyai kelebihan yang utama. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai salat subuh. Barang siapa berwudu kemudian menuju masjid untuk melakukan salat padanya, niscaya baginya suatu kebaikan dengan tiap-tiap langkahnya dan dihapuskan suatu kejahatan daripadanya. Dan kebaikannya itu balasannya 10 kali. Maka apabila telah mengerjakan sholat, kemudian meninggalkan tempat itu, ketika terbit matahari, niscaya dituliskan baginya tiap-tiap sehelai bulu pada badannya suatu kebaikan. Dan itu bertukar dengan suatu haji yang penuh dengan kebajikan. Kalau ia duduk, sehingga ia mengerjakan sholat duka, niscaya dituliskannya baginya tiap-tiap rakaat 1 juta kebaikan. Dan barang siapa mengerjakan sholat pada waktu pertiga pertama dari malam, waktu al-atama, maka baginya pahala seperti itu juga, dan bertukarlah itu dengan satu umrah yang penuh dengan kebajikan. Adalah di antara kebiasaan ulama terdahulu atau salaf, masuk masjid sebelum terbit fajar. Berkata seorang dari golongan tabi'in atau angkatan sesudah sahabat atau pengikut sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku masuk masjid sebelum terbit fajar. Maka aku jumpai Abu Hurairah telah mendahului aku, seraya beliau berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, untuk apa engkau keluar dari rumahmu pada saat ini? Maka aku menjawab, untuk sholat pagi. Lalu beliau berkata, bergembiralah. Sesungguhnya kami menghitung keluar kami dan duduk kami di masjid pada saat ini adalah sebagai peperangan pada jalan Allah Ta'ala, perang sabil. Lalu beliau mengatakan, berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetok pintu rumahnya di mana ia dan Fatimah radhiyallahu anha sedang tidur, seraya bersabda, apakah kamu berdua ini tidak sholat? Berkata Ali radhiyallahu an. Lalu aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya diri kami di tangan Allah Ta'ala. Apabila dikehendakinya membangunkan kami, niscaya dibangunkannya. Maka pergilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mendengar sedang beliau pergi itu memukul pahanya dan bersabda. Artinya adalah manusia itu lebih banyak bertengkar. Kemudian seyogyalah sesudah 2 rakaat fajar dan doanya membaca istighfar dan tasbih sampai pada waktu mendirikan salat, yaitu membaca astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 70 kali. Artinya, aku meminta ampun pada Allah yang tiada disembah selain Dia, yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya, dan aku bertobat kepadanya. Dan membaca subhanallah wa walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Artinya, Maha Suci Allah, segala pujian bagi Allah, tiada yang disembah selain Allah, dan Allah itu Maha Besar. Kemudian mengerjakan salat fardu dengan menjaga segala apa yang telah kami bentangkan dahulu dari segala adab batin dan adab zahir dalam salat dan beriman. Apabila telah selesai dari salat fardu itu, lalu duduklah dalam masjid sampai terbit matahari. Berzikir kepada Allah Ta'ala sebagai akan kami susun nanti. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku duduk pada tempat dudukku, berzikir kepada Allah Ta'ala padanya dari salat pagi subuh sampai terbit matahari. adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak belia. Diriwayatkan Abu Dawud dari Anas. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila telah mengerjakan sholat subuh, lalu duduk dan pada tempatnya sholat, sehingga terbitlah matahari. Dan pada setengah riwayat, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, yakni setelah terbit matahari, dan tersebutlah keutamaan yang demikian, yang tidak terhinggakan. Diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Samrah. Dan diriwayatkan oleh Al-Hasan, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari rahmat Tuhannya dengan sabdanya, bahwa Tuhan berfirman, "Wahai anak Adam, berzikirlah kepadaku sesudah sholat fajar barang sesaat, dan sesudah sholat asar barang sesaat, niscaya aku cukupkan bagi engkau apa yang di antara keduanya." Apabila telah nyata keutamaan yang demikian, maka hendaklah duduk dan tidak bercakap-cakap sampai terbit matahari. Tetapi yogyalah pekerjaannya sampai kepada terbit matahari itu 4 macam. Doa dan zikir dengan diulang-ulangi pada buah tasbih, membaca Al-Quran, dan tafakur. Adapun doa, maka setiap kali selesai dari sholat, hendaklah dimulai dan dibaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jan wa dakhilna daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya, wahai Allah Tuhanku, berilah rahmat dan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah Tuhanku, engkau kesejahteraan, dari engkau kesejahteraan, kepada engkau kembali kesejahteraan. Hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan. Masukkanlah kami ke negeri kesejahteraan. Maha barokah engkau, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kemudian, memulai doa dengan apa yang dimulai oleh Rasulullah SAW, yaitu doanya, Maha Suci Tuhanku yang tinggi, yang maha memberi, tiada yang disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian. Ia yang menghidupkan dan yang mematikan, dialah yang hidup, yang tidak mati, di tangannya kebajikan, dan dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tiada yang disembah selain Allah yang mempunyai nikmat, keutamaan, dan pujian yang baik. Tiada yang disembah selain Allah dan tiada kami menyembah selain dia, di mana kami mengikhlaskan agama baginya, walaupun dibenci orang-orang yang kafir. Kemudian memulai dengan doa-doa yang kami bentangkan pada bab ketiga dan keempat dari kitab doa, maka berdoalah dengan semuanya itu kalau sanggup. Atau dihafal dari keseluruhan apa yang dipandang sesuai dengan keadaannya, yang lebih menghaluskan bagi jiwanya dan lebih meringankan pada lidahnya. Adapun zikir yang berulang-ulang, maka yaitu kalimat-kalimat yang mempunyai keutamaan dan kelebihan pada mengulang-ulanginya, di mana kami tidak membentangkan secara panjang, dan sekurang-kurangnya dari apa yang seyogianya ialah diulangi tiap-tiap daripadanya 3 kali atau 7 kali, dan sebanyak-banyaknya 100 kali atau 70 kali, dan yang sedang ialah 10 kali. Maka hendaklah diulang-ulanginya itu menurut kelapangan dan keluasan waktunya. Kelebihan yang banyak adalah lebih banyak, dan yang sedang lagi sederhana ialah diulang-ulanginya 10 kali. Maka itulah yang lebih layak untuk selalu dilaksanakan. Dan pekerjaan yang lebih baik ialah selalu dikerjakannya walaupun sedikit. Tiap-tiap pekerjaan adalah tidak mungkin diteruskan selalu dengan banyak. maka sedikitnya secara terus-menerus adalah lebih baik dan lebih mempengaruhi hati daripada banyak serta putus-putus. Yang sedikit terus-menerus itu adalah seumpama titik-titik air yang menitik ke atas bumi dengan terus-menerus berikutan, maka dapatlah mendatangkan suatu lubang kecil pada bumi. Dan juga kalau titik-titik air itu jatuh ke atas batu, dan air yang banyak yang terpisah-pisah, bila tercurah satu kali atau beberapa kali yang terpisah-pisah dalam waktu yang berjauhan, maka tidaklah menimbulkan bekas yang nyata. Kalimat-kalimat itu ada 10. Pertama, membaca La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyu la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada yang disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian. Ia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia yang hidup, tiada mati, di tangannya kebajikan, dan dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kedua, membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa billah, Al-Aliyyil Adzim. Artinya, Maha Suci Allah, segala pujian bagi Allah, tiada yang disembah selain Allah, dan Allah itu Maha Besar. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ketika membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh, Allah Maha Suci, Maha Kudus, Tuhan bagi segala malaikat dan nyawa. Keempat, membaca Subhanallahil Azim wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan dengan pujian kepadanya. Kelima, membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada disembah selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bermohon kepadanya akan taubat. Keenam, membaca Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima manata wala yanfa'u dal jaddi min kajad. Artinya, wahai Allah Tuhanku, tiada yang melarang akan apa yang engkau berikan, tiada yang memberi akan apa yang engkau larang, dan tiada bermanfaat akan orang yang mempunyai kesungguhan daripada engkau oleh kesungguhannya. Ketujuh, membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada yang disembah selain Allah yang memiliki yang maha benar dan yang maha menjelaskan segala sesuatu. Kedelapan, membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'mas mihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Artinya, dengan nama Allah yang tiada memberi kemadharatan sesuatu serta namanya di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi mengetahui. Kesembilan, membaca Allahumma sholli 'ala Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah rahmat dan kesejahteraan kepada Muhammad, hambamu, nabimu, dan rasulmu, nabi yang ummi, tak tahu tulis baca, kepada kaum keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kesepuluh, membaca A'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyatin wa'auntu bika Rabbi ayyadhurun. Artinya, aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Wahai Tuhanku, aku berlindung dengan engkau dari gangguan-gangguan setan, dan aku berlindung dengan engkau, wahai Tuhanku, daripada setan-setan itu datang kepadaku.